Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Setelah kita baca bahwasanya dhammah menjadi tanda rafa'nya satu kata pada empat tempat, yang pertama pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Apa itu isim mufrad? Isim mufrad yakni yang bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq kepada keduanya, dan juga bukan asma hamzah. Yang kedua pada jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Yaitu satu kata yang menunjukkan lebih dari dua. Mudzakkar atau muannats lebih dari dua dengan adanya perubahan bentuk mufradnya. Dan perubahan di sini ada 6. Ada yang berubah hanya sekedar harokatnya, syakalnya. Ada yang berubah dengan berkurangnya huruf. Ketika dijamak berkurang hurufnya. Yang ketiga sebaliknya, ketika dijamak bertambah hurufnya. Yang keempat ada yang ketika dijamak berubah harokat dan ada pengurangan huruf. Yang kelima berubah bentuk jamaknya, ketika dijamak ada perubahan harokat dan penambahan huruf. Dan yang keenam, iya, ketika dijama ada perubahan harokat, pengurangan huruf, dan penambahan huruf yang lain. Itu 6 bentuk perubahan mufrad menjadi jama taksir. Ada 6. Yang ketiga, rahimahullah, wa amma jam'u al-mu'annas salim. Fahuwa ma dalla ala akthara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Kata beliau, jamak muannats salim adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua, dan dia adalah kata yang mu'annas dengan ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Saya ulangi, definisi dari Muhyiddin rahimahullah adalah ma dalla ala akthara bisnatain, yang menunjukkan lebih dari dua yang mu'annas. Beliau khususkan mu'annas. Lebih dari dua mu'annas. Kalau ada mu'annas yang lebih dari dua, maka dan dia ditambah dengan alif dan ta, maka dia ada jamak mu'annas salim. Itu definisi beliau. Nahu Zainabat wa Fatimat wa Hammamat. Namun ikhwan rahiman rahimakumullah, sebagian menyatakan ini definisi kurang tepat. Definisi yang disebutkan Muhyiddin itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah ma Jumia bi alif bata zaidatain. Apa yang dijama dengan tambahan alif dan ta zaidah. Iya. Apakah itu awalnya muannats atau muzakkar? Yang penting ketika dijama dengan ada tambahan alif dan ta mazidatain. Itu muannats. Ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Apa itu menjamuan salim? Yaitu yang dijama dengan adanya tambahan alif dan ta mazidatain, tambahan. Jadi lebih mudah. Lebih mudah dihafal. Kenapa? Contohnya beliau sini sebutkan hammamat. Hammamat itu jadi jama dari hammam. Hammam itu muzakkar. Hammam muzakkar. Hammam itu muzakkar. Ketika dijama menjadi hammamat. Hammam itu kamar mandi. Muzakkar. Ketika dijama menjadi hammamat. Jadi jama mudhaf salim. Dengan ada tambahan alif dan ta. Pada awalnya muzakkar. Sehingga yang lebih tepat yaitu ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain. Itu jama mudhaf salim. Qala taqulu ja'a Zainabat. وسافر الفاطمات والزينبات والفاطمات مرفوعان زينبات الفاطمات di sini marfu. Kenapa? Karena fa'il ja'a fil madhi zainabat fa'il dan fa'il itu marfu. Safara fil madhi fatimat fa'il. Dan fa'il itu marfu. Apa tanda rafa'nya? Wala mutarafi'ihima dhammah zahirah. Tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Qala, kata beliau, wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il mu'annas salim. Dan tidak ada. Tidak ada dhammah muqaddarah pada jama' mu'annats salim. Illa, kecuali satu keadaan saja. Inda idhafatihi liya al-mutakallim. Kecuali satu aja, itu ketika dia diidhafahkan kepada ya al-mutakallim. Nahu hadhihi syajarati wa baqarati. Iya. Tidak ada dhammah muqaddarah pada jama' mu'annats salim. Jama' mu'annats salim itu didhammah dengan dhammah zahirah. Tidak ada yang dengan muqaddarah kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika kalau dia didhafahkan kepada ya mutakallim. Hadhihi mubtada. Syajarati khabar. Dan khabar itu marfu. Mana tanda rafanya? Tanda rafanya kita katakan dhammah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena dia iya didopakan kepada ya mutakallim. Sudah di awal-awal kita sudah baca iya tiga isim yang di'rab dengan takdir, yaitu isim maksur yang alifnya yang akhirnya alif lazimah, yang kedua isim manqus, dan yang ketiga adalah isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Di sini syajarah syajarat mudhaf ke ya mutakallim sehingga dia di'rab dengan dhammah muqaddarah istighal dan mahal biharakatu munasibah. Demikian juga baqarah. Wawunya wa'atof, baqarah, iya, dia ma'atuf ke sejarah. Kalau atof ke marfu, marfu. Tanda rafanya, dhammah muqaddarah. Karena dia mudhaf ke mutakallim. Kita ulangi, diingat, apa itu jama' mu'annats salim? Jama' mu'annats salim itu adalah yang dijama' dengan alif dan ta. Alif dan ta dua-duanya zaidatan. adib dan ta yang keduanya tambahan. Apa maksudnya tambahan? Bukan asli dalam kalimat. Bukan asal dalam kata. Sehingga kata Muhyiddin, fa in kanatil alifu ghaira zaidatin, kalau alifnya bukan alif zaidah, bukan alif tambahan. Biankanat mawjudatan fil mufrad. Mawjudatan, dia khabar kana. Isimnya hiya. Biankanat hiya, hiya kembali ke alif. Biankanat mawjudatan fil mufrad, yaitu alifnya sudah ada dalam mufradnya. Bukan zaidah. Kenapa? Karena sudah ada dalam asal katanya. Sudah ada. Ya, nahu al-qadhi. Ketika dijama' jadi qudhat. Qudhat walaupun akhirnya alif dan ta, tapi dia bukan jam muannats salim. Ad-da'i wa du'a. Da'i du'a. Du'a walaupun akhirnya alif dan ta, dia bukan jam muannats salim. Kenapa? Karena iya, alifnya itu ada pada asalnya, munqalibah dari ya. Kalau alifnya sudah ada ketika di dalam mufradnya, lam yakun jam'a muannats salim, maka dia bukan jam'a muannats salim. Lalu apa? Bal huwa hina idzin jam'a taksir. Dia jam'a taksir. Demikian juga wa kadzalika law kanat atta laysat zaidatan, demikian kalau juga kalau ta-nya bukan ta zaidah, bian kanat mawjudatan fil mufrad, yaitu sudah ada dalam mufradnya. Nahu mayyitun amwatun. Amwatun, ya, walaupun akhirnya alif dan ta amwatun, dia bukan jam muannats salim. Kenapa? Karena ta-nya itu asli, sudah dalam mufradnya, mayyit. Baitun abyatun. Baitun abyatun. Abyat, walaupun akhirnya alif dan ta, dia bukan jam muannats salim. Kenapa? Karena ta-nya ta asli, sudah ada dalam kata, dan mufradnya, baitun. Ya, baitun abyat. Kalau ini apa? Apa artinya? Bait syair. Bait itu ada dua jamaknya. Kalau baitun, buyutun. Ini jamaknya apa? Artinya rumah. Rumah-rumah. Kalau baitun, abiyat, ini bait-bait syair. Iya. Abiyat itu bait-bait syair. Kalau bait, buyut, baru rumah-rumah. Qala sautun aswatun. Aswat. Akhirnya alif dan ta, tapi dia bukan jamak muannats salim. Kenapa? Karena ta-nya sudah ada dalam mufradnya. Lalu apa namanya? Kana min jam'i taksir. Dia ada termasuk jama' taksir. Walam yakun min jam'in muannats salim. Ini. Jadi, apa itu jama' muannats salim? Yaitu yang dijama' dengan alif dan ta mazidatain. Alif dan ta tambahan. Jadi tidak ada dalam mufradnya. Tidak ada dalam mufradnya. Kalau alifnya sudah ada dalam mufradnya, maka dia bukan jama' muannats salim. Kalau tanya sudah ada mufradnya, maka dia bukan jamak muannats salim, tapi jamak taksir. Nah. Qala kata Ibnu rahimahullahu taala ar-rabi' atau wa ammal fil mudhari' fanahu yadribu wa yaktubu. Ya, yang keempat pada fi'il mudhari'. Dhammah menyitan rafa' pada fi'il mudhari'. Contohnya yadribu, yaktubu, ya fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Fakullun, ingat kullun ini tanwin apa? Tanwin iwad. Karena asalnya kullu wahidin. Kullu wahidin, wahidinnya dibuang, diganti tanwin, tanwin iwad. Fakullun, yakni setiap satu, masing-masing dari dua fail ini min hadza alain marfu. Setiap satu, jadi semua masing-masing dari dua fail ini marfu. Qala wa lam rafihi dhammah zahirah. Tanda rafanya dhammah zahirah. Yadribu fil mudhari marfu dengan dhammah zahirah. Yaktubu fil mudhari marfu dengan dhammah zahirah. Qala wa kadzalika yad'u wa yarju. Fa kullu minhumma marfu. Yad'u, yarju juga masing-masing keduanya marfu. Wa lam rafihi dhammah muqaddarah al-wawi. Tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Al-wawu mana min dhuriha as-saqal. Akhirnya wawu. Mereka orang-orang Arab berat untuk membaca yad'u yarjuhu, berat. Sehingga apa namanya? Mereka baca yad'u yarju dengan dhammah muqaddarah al-wawi. Kenapa tidak nampak karena mereka berat? Saqal. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi. Fa kullu minhumma marfu. Wa la mutarafihi dhammah muqaddarah liya. Iya. Tarafanya apa dhammah muqaddarah liya? Kenapa? Mana min dhuhriha as-saqal. Berat. Mereka membaca orang-orang Arab membaca yaqdiyu yurdiyu itu berat bagi mereka. Sehingga tidak nampak dhammahnya. Yaqdi yurdi. Ya, dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Tidak nampak karena sakat. Wa kadzalika yardha wa yaqwa. Yardha wa yaqwa. Juga marfu. Ya, kalau pertanyaannya kenapa marfu? Kenapa marfu? Jawabannya apa? Karena dia fi'il mudhari yang tidak kemasukan nasib atau jazim. Fi'il mudhari yang tidak kemasukan yang menasab dan menajazim kan hukum asalnya adalah marfu. Iya. Fakul minuhuma marfu. Masing-masing yang kedua marfu. Kenapa marfu tadi? Karena litajarrudihi anin nawasi wal jawazim. Karena dia kosong dari yang menasab dan menajazim kan. Apa tanda rafanya? Wa rafa rafihi dhammah muqaddarah. Adal alif. Iya. Karena akhirnya adalah alif. Kenapa kalau akhirnya alif? Sudah kita ulang-ulang. Alif itu tidak bisa diharokati. Alif tidak bisa dikasih harokat. Ta'adzar. Iya. Tidak mungkin. Sehingga udhur. Ta'adzar. Yang kita katakan. Mana mitu riha at-ta'adzur. Nah. Ini. Sebagaimana. Saya ulangi, sebagaimana pada isim ada ya, dhammah yang muqaddarah pada isim maksur, isim manqus, isim yang mudhaf yang mutakallim, demikian juga pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada dhammah yang muqaddarah kalau akhirnya waw, akhirnya ya, dan akhirnya alif. Kemudian, kata Muhyiddin, wa qawluna alladhi lam yattasil bihi alif usnain aw jama'ah aw ya muhatabah. Syarat jadi matan, ya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu pun, yaitu alif usnain aw jama'ah dan ya muhatabah. Yukhriju mattasala bihi wahidun min hadzal syai'i tsalatsah. Sehingga mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan satu dari tiga ini. Kalau ada fi'il mudhari bersambung di akhirnya dengan alif isnain atau jama'ah atau ya muhatabah, maka dia rafa'nya bukan dengan dhammah, bukan dengan dhammah. Fama tasala bi alif isnain, kalau apa yang bersambung dengan alif isnain, nahu yaktubani wa yansurani. Amma tasala bi wa jama'ah nahu yaktubuna wa yansuruna. Amma tasala bi yal muhatabah nahu taktubina wa tansurina. Wala yurfa'u hina idzin bi dhammah. Tidak dirafa dengan dhammah. Bal yurfa'u bi thubutin nun. Bahkan rafanya dengan thubutun nun. Ya, namanya apa? Namanya kalau di jurumiyah nanti af'alul khamsah. Afal hamsah. Kalau fi'il mudhari bersama dengan alif isnain aw jamaah atau yang mukhatabah disebut dalam jurumiyah af'alul hamsah, iya, dia rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan thubutun nun. Iya, tanda rafa'nya thubutun nun. Adapun wal alif pada yaktuban, yansuran. Aul waw, waw pada yaktubun, wayansurun. Aulia, ia pada taktubin, watansurin, fa'il. Ya, saya irob, yaktubani. Yaktubani, fil mudhari, marfu. Kenapa marfu? Ini pertanyaannya, kenapa marfu? Kita katakan, litajarrudihi anin nawasibul jawazim. Karena dia kosong dari yang menasabkan dan menjazamkan. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya adalah thubutun nun. Thubutun nun. Kenapa thubutun nun? Tanda rafanya karena dia fil mudhari yang bersama dengan alif isnain. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir alif itu. Alif isnain itu adalah fa'ilnya. Begitu i'rabnya. Yaktubun, demikian yansurun. Kita katakan apa? Fi'il mudhari' marfu'. Iya. Kenapa marfu'? Karena dia fi'il mudhari' yang tajarrad li tajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Kenapa tanda rafa'nya thubutun nun? Karena dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jamaah. Begitu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah waw jamaah. Itu adalah fa'il. Taktubina watansurin. Kita katakan dia adalah, keduanya adalah fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Apa tanda rafa'nya? Thubutun nun. Kenapa tanda rafa'nya thubutun nun? Karena dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah. Fi'il mudhari' perlu fa'il. Mana fa'ilnya? Ya itu tadi. Ya itulah fa'ilnya. Itu kan ya Rabnya. Mudah-mudahan dipaham. Ada wa qauluna wala nun taukid khafifah au saqilah. Itu syaratnya tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu pun. Maksudnya dengan sesuatu pun apa? Tidak bersambung dengan alif isnain, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah, dan juga tidak bersambung dengan nun taukid khafifah au saqilah. Tidak bersambung dengan nun taukid khafifah au saqilah. Kenapa demikian? Karena penting ini dikasih kaidah seperti ini, kasih batas seperti ini, tidak bersambung nun taukid dan khafifah au saqilah. Yukhriju untuk mengeluarkan ucapan kami ini untuk mengeluarkan al-fi'lal mudhari' alladhi tasala bihi ihda anunain, yang bersambung dengan satu di antara dua nun tersebut, nun taukid khafif atau akhira. Nau qali ta'ala layus jananna di sini apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid saqilah. Yusjananna. Nun yang di tasdid itu adalah nun taukid saqilah. Walyakunan. Yakunan itu iya. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid khafifah. Minas-saghiri. Syahid di mana? Yusjananna ini bersambung dengan nun taukid saqilah. Layakunan itu bersambung dengan nun taukid khafifah. Diingat, diperhatikan, mudah-mudahan antum bisa ikuti. Layakunan itu asalnya itu nunnya dua. Iya. Kalau bilang mana nunnya, nun khafifahnya itu. Asalnya itu apa? Yakunan. Itu nunnya dua. Asalnya nunnya dua. Yakunan. Ya, kaf, waw, nun, berfathah, nun, yang sukun. Itu asalnya kayak gitu. Iya. Jadi asalnya yakunan. Nun fathah, nun sukun. Nun sukunnya itulah. Nun sukun itu yang khafifah. Nun taukid khafifah. Yusjananna wa yakunan. Qala wal fi'lu hina idzin mabniyun al fathhi. Fi'il mudhari. Kalau bersambung dengan nun taukid, apakah nun taukid yang saqilah yang bertasdid yusjananna atau yang khafifah yang tidak bertasdid yang sukun? Layakunan contohnya dia mabni al fathhi. Ya, tapi dikasih tanbih tambahan, iya, harus mubasyirah. Nun taukid khafifah atau saqilah yang mubasyirah, yang bertemu langsung dengan fi'il mudhari. Ya, kalau tidak ada mubasyarah, beda hukumnya. Harus ada mubasyarah. Langsung ketemu. Tidak ada pemisah antara fi'il mudhari dengan nun taukid. Syaratnya apa? Syaratnya mabni itu kalau bertemu langsung mubasyarah. Terakhir kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qawluna wala nun niswah. Juga fi'il mudhari itu dirafa dengan dhammah kalau tidak bersambung dengan nun niswah. Dan sebagian menyatakan lebih tepatnya dengan istilah nun al-inath. Nun al-inath. Nun niswah atau dengan kata lain nun al-inath. Iya. Ucapan kami ini, yukhriju al-fi'l al-mudhari, untuk mengeluarkan fi'l mudhari, ada di tasarat bihi nunun niswah, yang bersama dengan nun niswah. Nahu qali ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Ya, yurdi'na. Ya, yurdi'na fil mudhari. Fil mudhari. Ya, mabni. Mabni ala sukun. Kenapa? Karena dia bertemu, bersambung dengan nun niswah. Qala wal fi'lu hina idzin fi'il ketika bersambung fi'il mudhari ketika bersambung dengan niswah mabniyun ala sukun. Ya, sehingga syaratnya fi'il mudhari itu marfu dengan dhammah tidak bersambung dengan pertama tidak bersambung dengan alif isnain. Yang kedua tidak bersambung dengan waw jamaah. Yang ketiga tidak bersambung dengan ya, dengan waw dengan ya mukhatabah. Yang keempat tidak bersambung dengan nun taukid. Lebih tepatnya tidak bertemu langsung dengan nun taukid yang khafifah atau saqilah. Dan yang kelima tidak bersambung dengan nun niswah. Ya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.